Syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandangmu sungguh ku tak layak, namun kau angkatku. Kau pandang ku berharga, hingga kau berikan hidupmu untukku. Kau rela turun tahtamu, menghampiriku, disamakan denganku. Betapa cintaimu semua.